أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان، قال أهلهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Maka masuklah bersama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dua orang pemuda. Masuk ke mana? Dalam penjara, karena doa, permohonan, permintaan Nabi Yusuf lebih baik dimasukkan ke dalam penjara dibanding mengikuti godaan wanita-wanita tersebut. Maka masuklah dua orang pemuda bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Qala ahaduhuma, maka berkatalah salah satu di antara keduanya, inni arani a'siru khamra, wahai Nabi Yusuf, sesungguhnya aku bermimpi sedang memeras khamr. Ya, memeras khamr. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya berkata, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Orang yang kedua mengatakan, sungguhnya aku bermimpi sedang membawa khubz, roti. Ya, roti. Nah, takulut tayramin, burung-burung memakan roti dari apa yang aku bawa. Nabi ta'wili, berikanlah ta'wilnya, ta'wil mimpinya, tafsir mimpinya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau adalah termasuk dari orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lamma dakhala Yusuf as-sijn kana fi jumlatin min dakhala ma'a as-sijna fatayan. Ketika Nabi Yusuf AS masuk ke dalam penjara, maka di antara mereka ada yang enam, artinya ada dua orang yang menemani dari kalangan pemuda, enam menemani Nabi Yusuf AS. Fara'a kullu wahid minhum ru'ya, masing-masing mempunyai mimpi. Faqassaha 'ala Yusuf liyu'abbirha, maka diceritakanlah kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam untuk mentakbir mimpinya. Yang pertama, dia melihat mimpi tersebut sedang memeras khamar. Ya, wa qala al-akhar, yang kedua, sungguhnya aku sedang membawa roti di atas kepalaku, tetapi roti tersebut dimakan burung. Taqulu tayru min. Nabi ta'wili, ebi tafsiri, umayu awil ili amrohuma. Kabarkanlah kepadaku tentang takwilnya, takwil mimpinya. Inna naraka minal muhsinin, sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, min ahli ihsan ilal khalq, orang-orang yang berbuat ihsan kepada makhluk dan berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ahli ta'wil, ahli mimpi, ahli tafsir mimpi. Kalau orangnya mabok atau dukun atau tukang sihir atau bahkan mungkin enggak sholat, ditanya gimana tafsir ini mbah ini, jangan ya, enggak akan bisa dan akan ngawur ya, karena tafsir mimpi kalau sudah ditabir, kalau sudah ditafsir ini bahaya, sehingga tidak main-main, harus kepada orang-orang yang ihsan ya, yang ahlinya memang. Nah, karena di sini dua orang tadi merujuknya, kembalinya kepada muhsinin, ya, orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan ada dua, ihsan kepada makhluk ya, orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk ya, maka dia akan bisa juga. Orang-orang yang melakukan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dibahas kemarin dalam apa Jami'ul Ulum wal Hikam, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ini ya. Dan kalau sudah ditakwil kepada nah orang-orang yang berbuat ihsan ya, insyaallah. Tapi kadang juga itu pun mempunyai keahlian, punya malakah, kemampuan yang Allah berikan, anugerah. Karena enggak sembarangan juga ya, enggak sembarangan juga memahami, enggak semuanya juga memahami. Sehingga diantaranya adalah orang-orang yang berbuat ihsan yang baik, baik kepada makhluk, baik berbuat ihsan kepada Allah. Itu pun ditambah plus apa, malakat ta'wil, kemampuan untuk menta'wil, mentafsirkan mimpi. Hai min ahlil ihsan ilal khalq, ya, orang tersebut berbuat ihsan pada makhluk. Bahsana ilina fitabir keliru'yana, maka berbuat baiklah kepada kami di dalam ya, mentabir, menafsirkan mimpi kami. Kama ahsanta ila ghairina fatawassal Yusuf ihsani, maka dua orang tersebut bertawassul kepada Yusuf alaihissalam dengan ihsan ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya al-ihsan kisman, ihsan itu ada dua, ihsan ilal makhluk wal ihsan ilallah. Ilal makhluk badulul adha, talaqatul wajah, naam, badulul khair, ada ihsan ya, tingkatannya ihsan ya. Wal ihsan ilallah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak, ini ihsan. Ditambah lagi dia memang mempunyai keahlian, kemampuan dan anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, enggak semua orang bisa, jarang ya. Taruhlah dia memang ihsan tapi kadang enggak mempunyai keahlian, kemampuan, nah, ini juga susah juga. Sehingga jangan sembarangan menceritakan mimpi kepada orang yang enggak bisa, atau mimpi ceritakan kepada orang yang enggak sholat. Nah, ini malah bahaya. Ya. Nah, karena mimpi itu ada yang hak, ada yang adghatsu ahlam, cuman kebawa-bawa mimpi, pikiran saja. Ya. Nah, nanti akan disebutkan perincian-perinciannya. Naam, dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.